Di saat diriku terjatuh karena cinta, hatiku sakit, susah untuk dilupakan. Sempat ku berpikir tak akan ku bercinta lagi, takut aku sakit. Kini datang cinta lain menyentuh hatiku, menghidupkan rasa yang telah lama mati. Kamu datang dengan cinta, sembuhkan lukaku ini, luluhkan hatiku. Ku sambut cintamu, sayang. Di saat diriku terjatuh karena cinta, hatiku sakit, susah untuk dilupakan. Sempat ku akan ku bercinta lagi, takut aku sakit. Kini datang cinta lain menyentuh hatiku, menghidupkan rasa yang telah lama mati. Kamu datang dengan cinta, sembuhkan lukaku ini, luluhkan hatiku. Ku sambut cintamu, sayang. Ku sambut cintamu, ku sambut cintamu. Aku nyaman bersama.